Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wa al-akhwat, rahimahumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat, bagi kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, terkhusus di saat ini. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberi kebaikan besar kepada kita sehingga bisa berada dalam majlis ilmu, majlis yang kita harapkan bisa menjadi sebab-sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sebab-sebab sakinah, ketenangan dalam hidup kita, dalam perjalanan kita kembali kepada pencipta kita. Kita mengharapkan semoga majlis ini juga menjadi sebab besar semakin dimudahkannya jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin akan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Siapapun yang menempuh sebuah jalan dengan maksud mencari ilmu, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya dengan ilmu itu jalan menuju surga. Kita cermati, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya dengan ilmu itu jalan menuju surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat besar dalam Islam, tema yang merupakan perkara yang harusnya menjadi akidah, prinsip dasar setiap muslim, bukan sekedar pengetahuan, tapi harusnya menjadi akidah, prinsip dasar setiap muslim. Tema yang kalau kita lihat saat ini banyak sekali dari kaum muslimin melalaikan perkara ini. Bahkan jangankan dia memang tidak pernah tahu, yang tahu pun perkara ini dan sudah meyakininya, tapi saat dia diuji untuk membuktikan keyakinannya, banyak yang tergeser lagi, tergoncang lagi. Tema tentang sikap terhadap muasa. Mungkin ada yang komentar, kenapa bukan sikap penguasa terhadap rakyat? Kenapa bukan sikap penguasa terhadap rakyat? Salam. Temanya sikap seorang muslim terhadap penguasa. Kenapa bukan temanya sikap penguasa terhadap rakyatnya? Memang benar dari satu sisi, kerusakan terjadi disebabkan oleh kezaliman penguasa terhadap rakyatnya. Hanya semua orang tahu bahwa penguasa itu harus adil kepada rakyatnya. Penguasa pun tahu harus adil terhadap rakyatnya. Masalahnya, penerapannya. Tetapi bagaimana sikap muslim terhadap penguasa, ini banyak yang tidak tahu. Bagaimana seharusnya rakyat terhadap penguasanya, ini banyak yang tidak tahu. Ini satu sisi. Kenapa kita memilih tema ini? Bukan karena mengenteng-ngentengkan tema bagaimana sikap penguasa terhadap rakyat. Sisi yang kedua, ya ceramah ini untuk rakyat. Seandainya ada penguasa, kita rubah saja temanya. Bagaimana sikap penguasa terhadap rakyatnya? Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang ketiga yang langsung disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, yang merupakan perkara besar, justru bagaimana sikap muslim terhadap penguasa. Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam salah satu risalah beliau yang sangat luar biasa tentang 111 tahun lebih perkara-perkara jahiliyah, masail jahiliyah. Pada masalah yang keempat, beliau menyebutkan setelah masalah pertama tentang dasar pelanggaran banyak masalah, kemudian beliau uruskan tiga perkara jahiliyah yang sangat mengerikan. Kedua, ketiga, dan keempat ini diurutkan. Kenapa beliau urutkan? Kata beliau, pada masalah yang keempat disebutkan rahasia kenapa beliau urutkan begitu. Kata beliau, annal khalal alladhi yaqa'u fi dinin nas wa dunyahum innama sababuhu al-ikhlalu bihadhihi al-thalath aw al-ikhlal bi ba'dihi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, cacat, kerusakan yang terjadi pada agama manusia daripada urusan dunia manusia. Tidak lain sebabnya adalah cacatnya tiga ini. Tidak lain sebabnya adalah cacatnya tiga ini atau cacatnya sebahagian dari tiga ini. Beliau sampai menyimpulkan semua kerusakan yang terjadi pada agama atau pada urusan dunia disebabkan oleh tiga ini. Satu dari tiga ini pembahasan kita. Tiga ini disebutkan langsung oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadisnya. Coba kita lihat hadis itu. Maaf tadi pada masalah yang kedua, pertama, kedua dan ketiga. Jadi pada masalah yang pertama, kedua dan ketiga. Beliau urutkan pertama, kedua dan ketiga. Baik, tiga masalah ini kata beliau, Allah Subhanahu Wa Taala kumpul dalam hadis sahih. Nabi Alaihi Salatu Wassalam kumpul dalam hadis yang sahih. Nabi Alaihi Salatu Wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Allaha yarda lakum salatan. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah meridai kepada kalian tiga hal. Telah meridai kepada kalian tiga hal. Yang pertama, an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Kalian beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukan, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Yang kedua, wa anta atasimu bihabdillahi jami'a wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan kalian berpecah belah. Yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Kalian menasihati mereka yang menguasai urusan kalian. Wallah dari ya itu keluar waliul amr umara, menasihati semua. Setelah hadis ini boleh tegaskan walam yaqa halalun fi dinin nas wa dawahum yahum illa bi sababi al-ikhlal fi hadhihi salat aw ba'dina. Tidak terjadi kerusakan, cacat, bencana pada agama seseorang dan dunia kecuali dengan sebab cacatnya tiga ini atau sebahagian dari tiga ini. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya mengumpul tiga ini dalam satu hadis, mengumpul tiga perkara ini dalam satu hadis, ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Pertama, pentingnya tiga perkara ini. Yang kedua, tiga perkara ini mempunyai ikatan satu dengan yang lainnya. Kumpul langsung. Lihat kalimatnya, Inna Allaha yarda lakum salatan. Allah ridha kepada kalian tiga. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan apa? Wa raditu lakumul Islam. Dalam hadinah, saya telah ridai kepada kalian Islam sebagai apa? Agama. Kemudian Nabi menjelaskan, Allah ridha kepada kalian tiga. Menunjukkan bahwa apa? Tiga ini, pokok agama. Tiga ini pokok agama. Karena itu, dalam banyak kitab-kitab akidah, tiga perkara ini diurai. Yang pertama tauhid, selamat dari syirik. Yang kedua, berpegang teguh di atas tali agama Allah, Al-Quran dan Sunnah. Jangan keluar darinya, jangan berpecah darinya, jangan membuat bid'ah. Yang ketiga, sikap terhadap penguasa, nasihati mereka. disatukan. Yang lebih hebat lagi, banyak keterangan yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam ternyata memang menyebutkan tiga ini secara bersamaan. Lihat ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah. Bagaimana mentaati Allah? Tauhid. Oke, selamatkan diri dari sini. Wa atiur rasul, kokoh di atas petunjuk beliau, jangan pecah belah. Terus wa ulil amri disatukan. Kalau tadi di situ lah ridho, kalau di sini dipanggil khusus hanya orang yang beriman. Kenapa? Sebab hanya orang yang memiliki kekuatan iman yang bisa menerima perintahnya. Tidak sembarang juga. Betul-betul menunjukkan kekokohan dalam iman. Keterangan yang ketiga, hadis salatun la yaghillu qalbu imri'in mu'min. Ada tiga yang tidak akan mungkin dikhianati oleh hati orang yang beriman. Tidak ada gulul, tidak ada khianat, tidak ada kedustaan, tidak ada ketidaksenangan terhadap tiga ini. Lihat lafaznya lagi, qalb, hati. Tidak akan dikhianati oleh hati. Bukan berbicara tentang mulut ini, langsung hati. Supaya semua orang bisa tahu, tidak ada yang bisa lepas dari ukuran ini. Tiga, tidak mungkin dikhianati oleh hati setiap orang yang beriman. Kalau dia beriman, hatinya pasti rela terhadap tiga, senang terhadap tiga. Ternyata tiga itu, anta abdullah wa la tushriku bihi syai'an. Tamat tiga. Wa anta atasimu bihabdillahi jami'a wa la tatafarraqu fihi. Terus, wa antu nasihu man wallahu allahu amnah. Tamat tiga. Tidak mungkin dikhianati. Betul ini. Betul-betul merupakan perkara besar. Dan lihat urutannya. Yang pertama haknya Allah. Kemudian berhubungan dengan haknya Rasul. Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baru kemudian haknya semua. Semua. Lihat siapa. Yang lebih mengagumkan lagi ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebut tiga ini dalam satu peristiwa yang sangat membekas dalam hidup sahabat Nabi. Mereka tidak bisa melupakan peristiwa ini. Apa itu? Peristiwa ketika baginda Rasul alaihi salatu wassalam menasihati mereka dengan nasihat وزلت منها القلوب وجرحت منها العيون. نصيحتي membuat hati-hati kami bergetar. نصيحتي membuat air mata bercucuran. Itu kondisi apa itu? Kalau seperti itu, kondisi apa itu? Seperti itu, sentuhan yang teramat dahsyat. Ini bukan dari ustaz, dari syekh, langsung Nabi. Nabi yang memberi ceramah seperti itu kepada sahabat. Dan ini bukan awal keislaman mereka. sudah hebat Islam mereka, dihantam lagi dengan kekuatan nasihat seperti ini. Sampai menggetarkan hati mereka, membuat mereka menangis. Dalam kondisi ini, Nabi memberi tiga ilmu ini. Kemudian penerimaan tiga ilmu ini tidak sembarang. Sahabat langsung minta wasiat, karena mereka menganggap sepertinya nasihat perpisahan. Apa wasiat Nabi? Nabi katakan, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Tauhid, selamatkan diri dari syirik, itu takwa. Hakikat takwa itu. Kemudian, wassama' wassa'ah, wa'in ta'ammar alaikum abdun syarat. Mendengar dan taat kepada orang yang menguasai kalian, walaupun yang memerintah kalian budak dari Habsyah. Budak haram berkuasa. Dalam Islam haram budak berkuasa. Tapi Nabi tetap wajibkan taat, walaupun cara berkuasanya ini haram. Cara berkuasanya ini haram. Haram budak berkuasa. Gimana budak bisa berkuasa sementara dimiliki oleh tuannya? Tapi kata Nabi, walaupun dia budak, tidak tanggung-tanggung. Budak yang paling banyak orang tidak tertarik lagi dari Habsyah. Bahkan Nabi merinci, ya rambutnya seperti ini, yang seperti ini. Walaupun penampilannya betul-betul orang tidak tertarik terhadapnya, budak lagi, tetap harus dengar dan tahu. Setelah itu Nabi menyebutkan untuk koko di atas sunnah berhubungan dengan perselisihan yang sangat banyak. Tiga disatukan, hanya lafaznya berbeda. Dan itu salah satu kehebatan Nabi alaihi salatu wassalam dalam memberi ilmu. Menekankan hal yang sama, tetapi dalam lafaz-lafaz yang berbeda. Kadang dalam bentuk ridha Allah terpusat. Kadang dalam bentuk ini bukti kekuatan keimanan hati. Tidak mungkin dikhianati. Kadang dalam bentuk panggilan bagi orang yang beriman. Diingatkan, kamu beriman, syukuri nikmat iman dengan melakukan tiga ini. Kamu beriman, buktikan keimanan dengan melakukan tiga ini. Kadang dalam bentuk seperti kita buktikan. Nabi menyampaikannya dalam suasana yang sahabat Nabi betul-betul siap. Nabi nasihati dulu sampai membuat mereka bergetar, menangis. Selanjutnya mereka yang meminta, bukan Nabi yang memberi langsung. Mereka yang minta. Berarti apa? Saat orang meminta itu semakin siap. Nabi sudah persiapkan mereka dengan kondisi mereka minta lagi sehingga semakin siap. Baru ini itu masuk. Sama sungguh jemaah, kapan perhatian kita berkurang terhadap tiga ini? Secara pribadi, keluarga, masyarakat, kita akan kacau. Kacau pasti itu kacau. Bukan lagi mungkin, itu pasti. Mau selamat, selamatkan diri dengan tiga. Tauhid, selamatkan diri dari kesyirikan. Tegak di atas sunnah, jangan berpecah darinya. Satu di atas tali agama Allah, jangan suka berpecah darah. Kemudian taati waliul amr. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan masalah yang ketiga ini dalam Masailul Jahiliyah, beliau mengatakan al-mas'alah tsalitsah, masalah yang ketiga. Artinya sifat utama masyarakat jahiliyah yang ketiga adalah inna mukhalafata waliyil amr wa adama al-inqiyadi lahu fadila wa tamhu wa ta'atu lahu dhullu wa muhana. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة وظل في ذلك وأبدى وعاد. Kata beliau, sungguh menyelisihi penguasa dan tidak tunduk kepadanya bagi masyarakat jahiliyah adalah keutamaan. Panggil. Mendengar dan taat kepadanya adalah kerendahan dan kehinaan bagi masyarakat. Datanglah Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintah mereka untuk merubah keadaan itu. Dia perintahkan untuk mendengar dan taat kepada mereka, menasihati mereka, dan betul-betul keras beliau dalam menegaskan perkara ini. Alikwa rahimahumullah. Dalam perkara ini, dalam kondisi tenang, mungkin kita bisa bertahan. Tapi saat tergoncang, lalu dalam suasana, mungkin kita akan keluar. Salahnya sendiri, saya pernah cerita. Dalam masalah syariah, saat tablik akbar Senayan, suasana di situ luar biasa, semangat berjihad luar biasa, syubhat idharul quwwah harus menampakkan kekuatan luar biasa. Setelah itu apa? Setelah itu, ahli sunnah wal jamaah salaf sun melakukan demo terbesar yang pernah ada di Indonesia, mendatangi istana negara dengan pedang-pedangnya. Padahal sebelum ini, di semua majalah ahli sunnah haramnya demonstrasi, wajibnya mendengar. Itu ceramah kita. Kita menghantam Hizbiyun dengan ini. Tapi kenapa justru kita pelaku kejahatan besar? Lalu dalam suasana, orang tidak bisa bertahan saat terjadi fitnah. Saya lihat diri saya juga seperti itu. Lalu kenapa bisa? Nanti setelah kejadian itu baru berpikir, kenapa bisa? Kenapa ada seperti itu? Lihat, betul-betul memberi ilmu kepada kita bahwa mempertahankan perkara ini merupakan mujahadah besar. Siapa yang bisa bertahan? Saat tenang, ilmunya tenang, menyakam seperti saat ini, tapi saat langsung dihadapkan dengan kezaliman penguasa terhadap pribadi kita, misalnya, sudah hilang ilmu ini, akhirnya rusak akidah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di situ saya mengambil pelajaran, kalau ahlu sunnah saja yang luar biasa memberi perhatian terhadap perkara ini, bisa digerimkirkan. Terus bagaimana lagi yang memang belum pernah tahu ini? Gimana lagi banyak kelompok yang memang justru menganggap menghantam penguasa itulah jihad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, musibah besar dalam kehidupan kita. Sekarang cermati, saat sahabat meminta wasiat dalam kondisi mereka dibuat takut dan menangis oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, Nabi memberi. Itu melahirkan apa? Kekuatan mereka dalam menerima. Dan terbukti setelah wafatnya Nabi, bagaimana mereka mendengar dan taat. bagaimana mereka mendengar dan taat. Oh, luar biasa. Sahabat betul-betul menampakkan. Jangankan sahabat-sahabat besar, anak-anaknya sahabat pun menjadi tokoh besar dalam mendengar dan taat. Lihat Abdullah bin Umar. Ini masih remaja belia di zamannya Nabi. Tapi di zaman setelah wafatnya Utsman, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, setelah berakhirnya masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhu, muncul penguasa-penguasa ada Yazid. Oh, ini luar biasa mengerikan. Kezaliman, darah kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin betul-betul dinampakkan. Dan bahkan kota Madinah bahkan bersumpah darah oleh penguasa yang zalim. Tapi apa sikap mereka? Tetap dengar dan tahan. Hebatnya terus tahan ini. Inilah pembuka salafus salih. Kita mengaku salafi, maka tak boleh tidak manhaj ini harus betul-betul tertanam, betul-betul nampak di dalam diri kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad, lihat bagaimana sikapnya. Sudah dipenjara, sudah disiksa oleh penguasa. Sebabnya apa? Sebabnya penguasa menyerukan seruan kekafiran untuk mengakui Al-Quran adalah mahdi. Tapi apa sikap Imam Ahmad? Tetap mendoakan penguasa, tetap bersabar, tetap berkeyakinan penguasa ini salah paham. Ada Ibnu Abi Duat, ahli bid'ah sesat yang mempengaruhi. Tetap beliau tidak kafirkan penguasa. Bahkan yang lebih hebat, saat salah seorang alim ulama mendatangi Imam Ahmad, hanya ulama atau syekh masih muda mendatangi Imam Ahmad, dan dia ini sudah mempunyai pasukan, tinggal meminta restu Imam Ahmad. Kapan Imam Ahmad bilang iya, maka akan bertambah pasukan lebih banyak, bisa menumbangkan negara. Tinggal Imam Ahmad, yang penting bilang iya saja. Tapi orang itu justru dinasihati oleh Imam Ahmad dengan keras. Saya tidak mau mendengar. Yang menasihati siapa? Orang yang disiksa oleh penguasa itu. Kalau yang menasihatinya kondisi Imam Ahmad dalam kondisi tidak diganggu oleh penguasa, ya banyak orang bisa memberi nasihat seperti itu. Tapi saat dizalimi, beliau dizalimi oleh dalam 3 masa beliau di kekuasaan. Beliau tertangkap dalam 3 masa beliau di kekuasaan. Bukan hanya di penjara, lengkap dengan siksa. Sebagian ulama mati dalam penjara karena penyiksa. Lihat jemaah. Tadi Imam Ahmad tetap menasihati. Dengar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu terus belajar memperhebat akidah ini. Caranya, lihat urutan Nabi. Lihat urutan dalam Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Anta'abudu wa la tusyriku bihi. Wa anta'atasimu bihabdillahi jami'ah wa la tatafarraqu. Baru, wa antunansihu man wallahullahu amr. Urutan yang sangat jelas. Sulit kita betul-betul mentaati penguasa dengan kokoh. Kalau ketaatan kita kepada Allah masih dipertanyakan. Kalaupun sudah selamat di sini, gimana? Kita selamat dari bid'ah? Kita tetap kokoh di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam? Kalau selamat dari sini, baru masuk. Ini berat ini. Harus berbeda. Saya pernah memberi ceramah di sebuah pondok pesantren 10 atau belasan tahun yang lalu. Pondok pesantren ini terkenal dengan memberantas syirik, memberantas bidah, kokoh di atas itu nampak dalam pojok pesantren ini. Tetapi coba lihat, waktu itu saya ceramahkan hadis al-irbad min sahih, hadis al-irbad min sahih itu ceramahkan. Kemudian saya tekankan untuk taat terhadap penguasa. Sebagian yang hadir dari jamaah itu saking tidak kuatnya menerima ilmu ini, berteriak bersaksi, Allahu Akbar. Teriakan tidak kuat ini, menerima ini. Ini bukan takbir mendukung, takbir ya takbir karena tidak kuat menerima tekanan. Hebatnya ilmu ini ternyata ada dalam Quran dan Sunnah yang selama ini dia yakini. Justru yang hebat adalah kalau menghantam kuasa. Kita yakin. Sama dengan kondisi saat saya berceramah. Waktu itu maaf, ada sebagian saudara kita dari jamaah Tabligh, tapi kayaknya tidak semua seperti ini. Hanya waktu itu inilah kejadian yang ada. Ceramah. Ya, saya bahas tentang tauhid. La ilaha illallah. Untuk bertauhid, jauhkan diri dari kesyirikan. Masuk kepada pembahasan ini dengan kalimat yang santun apa? Ya, supaya orang tertarik terhadap tauhid, betul-betul jauh dari kesyirikan. Ya, salah seorang dari jamaah langsung, Allahu Akbar. Teriak juga. Tidak terima itu. Karena la ilaha illallah, dasar Islam yang paling mendasar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati penguasa luar biasa. Mentaati penguasa bukan hanya ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ini ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya, ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya. Lihat tiga Nabi dan Rasul disatukan dalam satu zaman. Ada tiga Nabi dan Rasul disatukan. Sebutkan dalam Al-Quran. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan Nabi Isa. Ini semuanya di bawah kekuasaan ahli kita, orang Yahudi yang berkuasa di atas. Dan mereka tidak bisa meniru sudah untuk merubah agama, turun Injil, dan tidak ada jalan cara mereka untuk menghadapi pemuda, apalagi berjihad, tidak ada. Disuruh untuk bagaimana bersabar, bersabar di bawah kebaikan itu. Yang mulai dijelas lagi, lihat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi penguasa yang paling zalim, paling kafir, Fir'aun, la'natullah alaihi. Yang sudah mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini Fir'aun. Yang mana penguasa-penguasa yang zalim sekarang saking menjijikannya Fir'aun ini, kalau dibilang kamu Fir'aun juga tidak terima ini. Kalau bilang kamu Fir'aun, penguasa yang boleh misalnya, kalau bilang kamu Fir'aun tidak terima juga, karena betul-betul menjijikannya Fir'aun ini sebagai penguasa. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Wa qula lahu qawlan layyina. Lihat apa kata Allah, ucapkan kepada keduanya, kalian berdua sampaikan kepada Fir'aun, kaulan, ucapan, penyampaian layyinan yang lembut. Yang lembut. Kalau dia tahu nanti dianggap tegar, hebat, kalau bisa teriak di jalan, jadi pengamen kalau begitu. Itu mental-mental pengamen itu kalau hanya mampu teriak di jalan. bukan orang berpendidikan, apalagi orang hebat agamanya. Seperti sebagian mahasiswa mau menjadi mental pengamen, teriak-teriak di jalan. Hal itu betul-betul tidak mencerminkan akal. Sudah yang terganggu justru masyarakat, yang diharapkan sampai suaranya tidak pernah mau mendengar juga. Alif wa rahimahumullah. Menasihati penguasa adalah perkara yang sangat besar dalam Islam. Bisa kita lihat besarnya dari sisi. Coba cermati saja hadis itu. Jangan ambil perkataan yang lain. Coba cermati saja satu ayat dan beberapa hadis dari Nabi. Itu pegangan yang paling kuat. Kenapa Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman yang dipanggil. Sebab yang setengah-setengah imannya yang tidak kuat, tidak akan bisa terpanggil untuk ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Bahkan bisa. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan innallaha yarda lakum salatan, sungguh Allah ridha kepada kalian tiga. Ayo Allah ridha kepada kalian tiga. Itu yang Allah ridha. Dan hidup setiap muslim apa? Mencari apa? Mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menarik sebenarnya, yang lebih dalam yang harus kita pahami, ketika Allah menggantikan diri, kita tahu bagaimana kedudukan tauhid. Hebatnya tauhid dalam Islam itu. Dan betul-betul mengerikannya kecurigaan itu. Dan hebatnya mentaati Nabi dalam Islam. Betul-betul menghidupkannya, menyelidiki petunjuk Nabi. Ternyata Allah dan Rasulnya menggantikan dua perkara terbesar dalam Islam ini dengan yang satu ini, sikap terhadap semua. Ini yang banyak tidak terpaham. Kita pernah dengar khutbah Jumat membahas ini. Tidak ada. Kan sulit. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ilmu ini justru telah hilang, bahkan berubah menjadi lawannya. Dan itu muncul seperti yang saya sebutkan tadi. Hakim tidak ditanya menerima ilmu itu. Dia rusakkan dalam teriakan dalam majlis. Nurah. Kalaupun terima, bisa kita bertahan saat fitnah terjadi. La ilaha illallah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan artinya ketika kita harus mentaati semuanya, tapi harus tunduk terhadap maksiat tidak. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada pencipta. Tidak. Kita tidak disuruh bermaksiat, tapi disuruh untuk bersabar, untuk mentaati dalam perkara yang ma'ruf. Ini perkara besar dalam Islam. Apa yang saya sebutkan tadi itu masih global. Saking hebatnya perkara ini, Nabi bahkan merinci ilmu ini. Nabi merinci ilmu ini. Mari kita lihat beberapa rincian ilmu ini. Yang lalu disebutkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Ini saya bacakan dalam Mishkatul Masalih. Banyak kitab-kitab hadis yang mengkhususkan memaparkan hadis-hadis tentang ini. Banyak kitab yang mengkhususkan memaparkan hadis-hadis bagaimana Nabi merinci, bagaimana sikap terhadap semua. Di antaranya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. dari sahabat Abi Hurairah. Beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man yuti' al-amira faqad ata'ani, wa man ya'ti al-amira faqad asani. Wa innama al-imamu junnatun yuqatalu min wara'i wa yattaqa bih. فإن أمر بتقوى الله وعدله فإن له بذلك أجرا وإن قال لغيره فإن عليه منه." Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Siapa yang mentaati saya, maka sungguh telah mentaati Allah." Ini sama dengan ayat "Umay yuti'ir Rasulullah faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka sungguh telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi melanjutkan, "Wa man asani," siapa yang maksiat kepadaku, "faqad ata'a Allah," sungguh dia telah maksiat kepada Allah. Lihat hebatnya ketaatan kepada Nabi dan sedigandengkan sebagai ketaatan kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Baru selanjutnya Nabi sebutkan, "Wa man yuti'il amira," siapa yang mentaati penguasa, "faqad ata'ani," sungguh dia telah taat kepada aku. "Waman ya'til amira," siapa yang maksiat terhadap penguasa, "faqad ata'ani," maka sungguh dia telah maksiat kepada aku. Sementara maksiat kepada Nabi dianggap maksiat kepada Allah. Coba lihat, coba lihat bagaimana Nabi resetkan hati. Bagaimana Nabi resetkan hati. Terus Nabi jelaskan, "Wa innamal imamu junnah," penguasa itu, imam itu adalah kami. Yang dengannya seseorang terserang di balik. Ini akidah tersendiri, uraian rincian terhadap penguasa. Ingin menegakkan jihad, harus di belakang penguasa. Tidak ada jihad kalau hanya di atas nama kelompok. Jihad itu akan menjadi jihad. Kecuali jihad difa'i. Ada kita diserang, itu tidak perlu tunggu. Nah, kita melawan, melawan. Itu difa'i namanya. Tapi mau melancarkan serangan terhadap musuh yang jelas-jelas musuh di medan pertempuran, itu tidak boleh. Kecuali harus dibalik imam. "Walid tafadi," dia adalah kami yang dengannya kita minta perlindungan dengannya. Nah, lihat uraiannya lagi setelah itu. "Fa'in amara bitaqwa Allah wa'adana," jika imam itu memerintah kepada takwa kepada Allah dan adil, dua. Itu penguasa mengajak kepada takwa kepada Allah dan adil. "Fa inna lahu bidzalika ajran," sungguh hanya untuk dia dengan apa yang dilakukan itu pahala besar. Nabi mengatakan hanya untuk dia. Sebab apa? Pahala ini khusus. Besarnya betul-betul tidak tertandingi. Yang bisa mendapatkan hanya penguasa. Ini pahala itu. Yang penting dia takwa dan hadir. Terus, "Fa in qala li ghairi," Nabi jelaskan juga. Kalau penguasanya mengajak bukan takwa, tidak adil, zalim dia. Apa kata Nabi? "Fa inna alaihi," maka dosanya kembali kepadanya. Jadi kalau berontak dia, dosanya dia. Hadis lain nanti akan merinci tentang hal ini. Hanya di sini kita dapat ilmu sudah. Mentaati penguasa, mentaati nabi. Ini yang kita lakukan. Ada aturan pemerintah. Ada pemerintah muslim kita membuat aturan. Tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah. Apalagi kalau sejalan. Lakukan. Kalau kita beri kita apa, lakukan karena mentaati Nabi. Lakukan karena mengejar ridha Allah. Lakukan sebagai wujud dari keimanan. Lakukan dengan keikhlasan karena ingin kokoh di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. itu dasarnya. Orang mentaati penguasa bukan perkara sembarang, itu perkara besar dalam Islam. Dia hadis selanjutnya. Hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "As-sam'u wat-tha'atu 'ala al-mar'i al-muslim fima ahabbu akra." Fima ahabbu akra. Ma lam yu'mar bi ma'siyati fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wala tha'ah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, mendengar dan taat kepada orang muslim, penguasa yang muslim, pada apa yang dia sukai atau yang dia benci, selama dia tidak memerintah terhadap maksiat, itu cuma mendengar tentang kita suka atau tidak suka. Sampai kita tidak suka harus dengar tentang, selama bukan maksiat, maksiat. Kalau dia perintah maksiat, maka tidak ada mendengar dan tak. Untuk maksiatnya tidak ada dengar dan tak. Selain maksiat, maka harus mendengar dan tak. Walaupun kita tidak suka. Di sini para ulama rinci. Para ulama merinci. Kadang penguasa memerintahkan, menuntunkan, memogramkan program yang merupakan sesuatu yang baik, sejalan di atas Quran dan Sunnah. Iya, maka ini tidak jalan, tidak ada permasalahan, ini jelas, kita lakukan. Kita lakukan. Hanya dalam kondisi ini, yang banyak orang lalai adalah lakukan karena penguasa juga, supaya pahalanya bersama. Lakukan karena penguasa juga menuntut supaya pahala bertambah. Yang kedua, kalau yang tadi itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Atau pemerintah larang, larangan itu haram atau ditaati. Karena Allah mentaati Rasulullah, Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan karena mentaati penguasa supaya pahalanya berlipat. Yang selanjutnya, kalau perkara mubah, agama tidak melarang, tidak memerintah juga, tapi penguasa programkan, atau penguasa haruskan, maka apa? Wajib mentaati. Dan di sini bukan jadi mubah hukumnya, dia menjadi sesuatu yang berpahala, sebab kita lakukan karena mentaati penguasa. Masuk di dalamnya perkara-perkara yang merupakan ijtihadnya penguasa. Penguasa berijtihad begini, menetapkan program begini, menetapkan ketentuan seperti ini. Kita, menurut saya itu tidak. Menurut saya saja. Dan juga dari ini adalah penguasa berijtihad. Haknya mereka berijtihad. Kalau kita biar berapa banyak berijtihad, bukan haknya kita berijtihad. Alhamdulillah. Ini terhadap berijtihad perlu betul dipahami. Penguasa punya hak berijtihad sehubungan dengan tanggung jawab. Para ulama dalam bidangnya, apalagi yang memang ahli ijtihad, itu punya hak untuk berijtihad. Dan mereka diberi aturan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, syariat untuk mereka. Kalau berijtihad benar dapat dua, salah tetap dapat pahala. Yang perlu dicermati lebih jauh adalah yang tidak punya hak berijtihad kemudian berijtihad walaupun benar, dia tetap berdosa. Kenapa? Kezaliman menempatkan dirinya tidak pada tempat. dosa menempatkan dirinya tidak pada tempat. Dan banyaknya orang melakukan ijtihad, bahkan menghaluskan ijtihadnya. Kalau mau mengusulkan, sudah banyak jalur-jalur untuk mengusulkan kepada pemohon. Banyak jalur. Ada bisa melalui Facebook, melalui apa, banyak jalur. Kalau kita ini, alhamdulillah, kalau tidak, ijtihadnya pemohon. Al-Ikhwah, rahimahumullah. Yang banyak juga di sini luar, sehubungan dengan apa? Ijtihadnya para ulama, para ulama. Ayat. Para ulama berijtihad. Misalnya apa? Tidak boleh sebarang orang berijtihad di situ. Harus ulama. Tentang perkara jihad. Tentang perkara jihad. Tidak ada yang bisa berijtihad di dalamnya kecuali khawas ahli ilmu, ulama yang terkhusus. Sebab jihad berhubungan dengan darah, kehormatan. Kaum muslimin berhubungan dengan banyak sekali aspek dalam kehidupan. Yang berbicara harus betul-betul khawas ahli ilmu, orang-orang khusus, para ulama. Bukan setiap orang berbicara. Tidak setiap orang untuk berkomentar. Kapan berkomentar? Walaupun dia benar, tetap dia berdosa. Di sini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ilmu besar, mendengar dan taat walaupun dalam perkara yang kita sukai. Atau kita benci. Menurut saya ini program ini kayaknya kurang baik. Atau mungkin langsung dia yang kena. Misalnya pelebaran jalan, taksir ya, pelebaran jalan masalahnya besar. Pemerintah sudah mempertimbangkan ini dan itu. Hanya kalau diperlebar ini, saya kayaknya dirugikan ini. Kalau kebetulan perlebarannya, iya, pergi langsung menghabiskan tangannya sehingga tangannya tidak lagi injil lah. Ada orang di perlebaran jalannya masih tersisa, habis dia tangannya. Mendengar dan taat, tetap mendengar dan taat. Kalau kita misalnya yang ada di situ, ayo, tetap bisa mendengar dan taat, cobaan semua. Tetapi orang yang ikhlas, orang yang betul-betul mengikuti Nabi Muhammad, pasti tetap mendengar dan taat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis Nabi menegaskan, nanti kalau diperintah maksiat baru tidak ada mendengar dan taat. Selain maksiat, perkara wajib atau sunnah atau perkara mubah, ini jihad. Itu kan bukan maksiat. Tetap harus dengar dan taat. Yang tidak boleh kalau jelas maksiat. Itu tidak boleh. Selain maksiat, apa yang selain maksiat? Perkara yang wajib. Perkara yang sunnah. Atau perkara yang mubah. Atau itu yang merupakan ijtihad mereka. Bukan maksiat. Maka tetap harus mendengar dan taat. Coba lihat hadis selanjutnya. Bukhari Muslim. Dari Ubadah bin Samit, Ibnu Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala as-sam'i wath-tha'ah." Perhatikan, Ubadah bin Samit menceritakan bagaimana mereka membaiat Nabi. Bayat berapa? Mentaati Nabi. Ini baiat Islam. Ternyata bunyi baiat Islam ya. Kami membaiat Rasulullah alaihi salatu wassalam ala sam'i wa tha'ah, untuk mendengar dan mentaati penguasa. Bahkan hanya bukan hanya untuk Nabi, tapi untuk mendengar dan mentaati penguasa. Fil usri wal yusri. dirinci oleh Nabi. Ini bunyi bayat. Fil'ud dalam keadaan sulit. Wal Yusuf dalam keadaan mudah. Ayat. Wal Mansyat wal Masyrah. Dalam keadaan kita semangat atau dalam keadaan kita tidak. Dipaksa. Terpaksa. Harus tetap mendengar dan taat. Ini bayat ini. Bayat Islam. Yang selanjutnya boleh berat lagi. Wa ala asaratin alayna. Bayat untuk tetap mendengar dan taat walaupun ada asarah kepada kita. Asarah penguasa mengambil harta dan memperuntukkan untuk dirinya, tidak memberi kepada kita. Itu asarah. Ini langsung ini, perhatikan. Bukhari Muslim. Langsung bunyi baik hati. Ini bayat Islamnya mereka. Wa ala asaratin alayna. Terhadap asarah yang melimpah tadi. Penguasa yang mengkhususkan dirinya dengan harta. Dia tidak beri haknya. Tetap sahabat dibayat Islam untuk mendengar dan taat. Wala nunazi al-amra ahla. Dan dibayat untuk tidak boleh melakukan upaya nazak, menggoncang, mengambil urusan ini dari ahli, orang yang sudah sah sebagai penguasa. Sah sebagai penguasa walaupun jalurnya mungkin salah. Jalurnya budak dari Habsyah, iya. Itu kan haram. Tapi begitu sudah sah. Sah sebagai penguasa. Tidak boleh. Para ulama menyebutkan merongrong kekuasaan penguasa ada dua bentuk. Bentuk pertama, langsung melakukan kudeta. Buat pasukan dan seterusnya. Berusaha mengguling penguasaan dengan kekerasan, dengan senjata. Ini yang banyak dipahami orang. Yang kedua, dengan ucapan. Dia berusaha mengkudeta dengan ceramah-ceramah. Ini termasuk keharaman yang besar, bukan kecil. Sebab keharaman itu tidak hanya menimpa orang yang melakukannya, dia akan menimpa banyak sekali perkara. Coba lihat ketika ada satu orang yang berbuat seperti itu, penguasanya kalah. Siapa yang dihantar? Semuanya kena. Wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna la naqafu billahi lawmata la'in. Coba lihat Nabi satukan di sini. Dan dibai'at untuk mengucapkan al-haq dimanapun kami berada, dan kami tidak boleh takut di jalan Allah celaan orang-orang yang mencela. Kenapa Nabi gabungkan? Di sinilah fiqh, kekuatan ini. Sebab orang yang melakukan kudeta, pemberontakan, keras-kerasan terhadap penguasa, ini hanya mengambil potongan ini. Dilupakan sebelumnya. Sementara petunjuknya tadi justru, apa yang pertama justru? Taat dengar terhadap penguasa, tidak boleh melakukan kudeta dengan mulut, dengan ini. Tidak boleh. Kemudian tetap tidak dilarang untuk mengucapkan al-haq. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, termasuk jihad yang besar, kalimat hak kepada penguasa. Gabungkan dengan setiap mendengar dan taat kepada penguasa. Tidak ada perbedaan di situ. Tapi ketika fiqh itu seorang terbatas, dia pisah. Dia ambil hajar. Bagaimana jihad menghadapi penguasa, mengucapkan kalimat hak. Akhirnya dia lupakan. Dia pahami, mengucapkan kalimat hak kepada penguasa, artinya tidak taat kepada penguasa. Sama itu. tetap dalam rangka ketaatan. Karena itu Nabi ungkap dalam hadis lain dalam kalimat nasihat, tegakkan jihad kepada penguasa dalam bentuk nasihat. Demonstrasi bukan nasihat itu. Demonstrasi itu titipan orang. Demonstrasi itu jelas tidak mungkin tidak riak di situ. So memang harus mau orang demonstrasi ini mau dinampakkan dirinya. Dia langsung diajarkan oleh para sahabat, penguasa itu kita datangi. Kita punya kekuatan, nama, kedudukan di tengah penguasa. Ini pertama. Datangi. Ambil tangannya, persendirian. Nasihat. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, bersabar. Cari kesempatan lain. Cari waktu lain. Demikian. وعلى أننا ألا ننزع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. Ini riwayat lain. Jadi dia dibaiat untuk tidak boleh mengambil urusan penguasa, mengambil kekuasaan penguasa, kecuali kamu melihat kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Di sini para ulama menyebutkan kapan boleh kudeta. Karena disebutkan tidak boleh mengkudeta penguasa kecuali, tapi ada yang boleh. Kapan? Kalau kamu melihat, tarau di sini ru'yah ilmiah. Kamu melihat dengan ilmu, kamu meyakini apa itu kufran, kekafiran, bukan asal maksiat. Harus yang kamu lihat pada penguasa itu kekafiran, bukan asal maksiat. Minum minuman khamr dan semacam itu bukan. Tapi yang kamu lihat kekafiran. Betul-betul kamu lihat dengan ilmu nyata, bukan sekedar berita juga. Pemerintah ada ini, berarti sudah sebut belum jelas sebab lapaknya tarau. Kalimat ru'yah bisa ru'yah dengan basariyah mata, dan bisa ru'yah dengan ilmu. Ini disebutkan di sini dengan ilmu. Kamu melihat kekafiran itu dengan ilmu jelas, bukan berita, bukan sangkaan. Kemudian kekafiran ini lagi sifatnya lagi bawahan, sangat terang kekafiran. Jadi bukan sesuatu yang disembunyikan penguasa, tetapi sesuatu yang dilakukan terang-terang. Terus ditambah lagi syaratnya lagi, indakum minallahi fihi burhan. Kamu punya burhan di sisi Allah, tapi harus dia berhadapan dengan Allah. Kalau terpenuhi semua ini, maka ditambah lagi satu syarat oleh para ulama dengan mengambil kaidah dasar dari agama dalam merubah kemungkaran. Itu apa? Kamu mempunyai kekuatan. Kekuatan yang saat kamu melakukan kudeta memastikan bahwa tidak ada kerusakan yang lebih besar yang muncul, maslahah yang lebih besar hilang. Kalau tidak, maka yang ada hanyalah kesabaran, dan dengan kesabaran kita mengejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesabaran, dan tidak sembarang ya kesabaran dalam kondisi. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk mendapatkan kesabaran dalam kondisi. Perintah Nabi bersabar untuk berjumpa di telaga Nabi itu khusus berhubungan dengan fitnah terhadap penguasa. Nabi menyebutkan fitnah penguasa. Setelah Nabi sebutkan fitnah penguasa, apa kata Nabi? Isbiru hatta talfawni alal hawl. Coba lihat, indahnya itu kalimat. Sabarlah kalian sampai kalian jumpai saya di telaga. itu bersama. Jelas ini kalimat tapi bersamaan dengan itu jelasnya penentangan banyak umat terhadap ini. Tidak ada yang mau bersabar. Sulit kita jumpai orang-orang yang mau bersabar. Alikuah rahimahullah. Lihat bagaimana Islam menjelaskan haknya penguasa. Maaf, penjelasan ini yang ada dari Al-Quran dan Sunnah justru mengalahkan penjelasan yang ada dalam pendidikan moral Pancasila tentang sikap terhadap penguasa. Dalam pendidikan moral Pancasila justru boleh orang terhadap penguasa dan semacam itu. Itulah aturan-aturan salah. Islam justru luar biasa. Hak-hak itu disudutkan. Didudukkan. Dan tidak ada agama yang seperti Islam. Tidak ada agama yang seperti Islam. Sehubungan dengan sikap terhadap penguasa. Tidak ada. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Umar. Ini ada tambahan. Kunna idza bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa tha'ah yaqulu lana radikan. Adalah kami ketika kami membaiat Nabi alaihi salatu wasallam untuk mendengar dan taat. Nabi mengatakan kepada kami fi ma tafa'tu dalam perkara yang kalian mampu. Ini ilmu baru. Kalau tadi tidak boleh mendengar, kalau maksiat jelas maksiat. Tapi selama bukan maksiat, tetap kewajiban mendengar dan taat. Nah, di sini ada tambahan. Fi mastata' dalam perkara yang kalian mampu. Kalian tidak mampu, maka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tapi ingat, kalimat sesuai dengan kemampuan berarti apa? Selama kita mampu, maka harus betul-betul kita wujudkan mendengar dan taat. Selama kita masih punya kemampuan. Bukan karena kita mau ininya penguasa, mau proyeknya penguasa, mau itunya buat. Tidak. Semata karena Allah. Karena ingin taat kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan ketaatan kepada penguasa adalah maslahah besar bagi masyarakat. Kezaliman penguasa, salah satu cara yang paling hebat untuk menghadapi kezaliman penguasa adalah sabar. Jangan ganggu juga semua. Sabar, sabar, sabar. Allah SWT. Dan satu sebab besar kenapa ada penguasa yang memberi rakyatnya adalah karena rakyat sendiri suka melakukan kezaliman satu dengan yang lain. Berarti apa? Mau melakukan perombakan? Lakukan perombakan melalui diri kita. Lakukan perombakan melalui diri. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith lain, muttafaqun alaih. Dari tadi hadithnya muttafaqun alaih. Percaya, betul-betul tidak boleh. Ini keyakinan tidak menerima keraguan dia. Muttafaqun alaihnya bukan dari satu sahabat. Ayo, dari banyaknya sahabat. Ayo, kalau sudah seperti ini pengajaran lagi, ayo sudah masuk dalam kategori apa sih? Ada beberapa ilmu dari Nabi hanya diambil ada satu sahabat dia, ada dua. Seperti ini la ilaha illallah. Berapa sahabat? Dalam banyak keadaan betul-betul menunjukkan hebatnya ilmu ini. Ini sekarang dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ra'a amira," siapa yang melihat penguasanya? Apa yang dilihat pada penguasanya? Yakrahu, sesuatu yang dia tidak suka. Dia benci sama penguasanya. Penguasanya melakukan ini, apa kata Nabi? Coba lihat, ini langsung petunjuk khusus ini. Khusus ilmu dari Nabi saat kita melihat sesuatu yang kita tidak senangi dari Quran. Bukan lagi umum ini, petunjuk ini. Sama kalau petunjuk Nabi sholat, oh cara takbirnya harus tangannya setentang dengan telinga apa. Tidak disebutkan saja, bertakbir, angkat tangan. Tidak, tetapi langsung disebutkan. Bagaimana bentuknya, bagaimana ininya, bagaimana urusinya, iya. Ini berarti apa? Ilmu rincian. Dan ketika Nabi merincis sebuah ilmu, betul-betul menunjukkan Nabi menginginkan umatnya untuk menguasai perkara itu dari Tuhan. Apa petunjuk Nabi di sini? Falyasbir, harus dia bersabar. Coba lihat, Nabi menggunakannya kalimat fa, menunjukkan bahwa dialah jawaban syarat. Sebab kalimat sebelumnya apa? Syarat. Man, siapapun. Siapapun. Siapapun yang melihat penguasanya, sesuatu yang dia tidak senang, yang dia benci, fa, mata. Berarti apa? Tidak ada jalur saat menghadapi ini, kecuali harus sendiri. Ini dengan adanya fa ini. Kapan ada syarat? Hanya ini jawabannya. Kapan keluar dari jalur itu? Kita keluar dari sunnah Nabi. Sehingga dipertanyakan kita mengaku umatnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Di sunnah Nabi, fa. Setelah fa ada lam. Kal yasbir. Lam ini lamul amr. Lam yang bermakna perintah. Lam yang bermakna perintah. Berarti sudah Nabi khususkan jalurnya hanya ini. Yang hanya itu Nabi perintahkan lagi. Nabi perintahkan lagi. Padahal keberadaannya sebagai jawaban syarat sudah menunjukkan apa? Sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Ditambah lagi dalam bentuk kata perintah, lamin. Hebatnya jamaah, di sini Nabi tidak, untuk di sini Nabi tidak, bukan dalam bentuk isbir. Iya, langsung kata perintah, bersabar. Tapi, lamul amr kemudian disusul dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini yang dijazam. Falyasbir. Kalau tidak apa, kita akan baca liyasbir. Kenapa bin Mudhari? Bin Mudhari menunjukkan apa? Hah? Perbuatan yang harus terus diperbaharui. Harus terus diperbaharui. Kenapa jamaah? Saat ini kita bisa paham. Tapi besok, ayo, bisa? Selanjutnya rusak, bisa? Ini, hikmah ini. Kenapa datang dalam bentuk ilmu dong? Mudah, terus diperbaharui. Terus. Sama-sama. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabar wa kanu bi'ayatina yuqinun. Datang dalam bentuk ilmu dong. Kami mengangkat mereka menjadi imam-imam. Panutan-panutan. Lihat. Ini cara untuk orang yang diangkat menjadi imam setiap umat. Kapan Allah angkat menjadi imam panutan yang memberi petunjuk dengan petunjuk Nabi? Lama sabaru, tak cara mereka bersabar, wakaru, dan mereka dulunya di ayatina terhadap ayat-ayat kami yukiru. Datang dalam bentuk ilmu mudhari. Jadi yakin terhadap ayat-ayat, datang dalam bentuk ilmu mudhari. Apa artinya? Proses yakin berulang terus. Ini ilmu dori. Pahami ilmu ini. Proses yakin diulangi terus. Dia pelajari lagi, pasti tambah ilmunya. Dia pelajari lagi, tambah yakinnya. Itu dia lakukan terus. Jadi belajar itu terus menurut. Yukinun. Terus dia bentuk ilmu yang menjadi yakin. Dia kejar lagi yakin selanjutnya. Dia kejar yakin selanjutnya. Wa fauqa kulli dzi ilmin amin. Di atas semua yang berilmu ada lagi lebih berilmu. Dan sejauh-jauh, la ilaha illallah saja, ilmunya dah habis-habis. Fa'alam, siapa yang diperintah di sini? Ilmuilah ya Muhammad. Jadi kita diperintah oleh Allah. Ilmui. Ilmu tentang apa? Annahu la ilaha illallah. Coba lihat, ini ayat keberapa ini? Nabi Muhammad sudah jadi Nabi dan Rasul. Dan sudah banyak kaum muslimin. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ada orang-orang yang hebat di atas la ilaha illallah. Allah masih perintah ilmu la ilaha illallah. Sebab ilmu itu turun. Nah, sambil ini, sambil yasbir. Itu bersabar. Supaya apa? Sikap bersabar ini terus diperbaharui. Dan Allah Maha Adil jemaah, kita akan diperhadapkan dengan kondisi dan kejadian dalam kehidupan kita untuk terus membuktikan. Mungkin nanti ada masalah dengan pemerintah sehubungan dengan pembayaran listrik. Mungkin nanti ada masalah dengan pemerintah sehubungan dengan tanah. Ya. Mungkin ada masalah tuh. Faliyat. Mendapatkan kebenaran, faliyat. Terus berbahaya. Setiap orang akan diperhadapkan dengan luar biasa indahnya keadaan masyarakat. Tenang betul suasana. Kalau orang praktekkan Islam agama rahmah bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terus Nabi lanjutkan, fa innahu laysa ahadun yufariqul jama'a shibran fa yamutu illa mata maytatan jahiliyah. Lihat di sini nih hadis ini nih. Sambungan hadis ini muttafaq. Sini sambungan hadis ini. Setelah Nabi perintahkan bersabarlah, kata Nabi, karena sungguh tidak ada seorang pun yang menyelisihi jamaah. Apa jamaah ini maksudnya? Sambungan dengan semua setiap rakyat itu jamaah. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan jamaah sebarang, sejarahkan. Kemudian meninggal saat itu. Kecuali mati, misalkan jahiliyah, mati jahiliyah. Tapi orang yang rusak pikirannya, rendah pikirannya, dia tergarihkan kepada apa? Kelompok-kelompoknya. Ini jelas-jelas hadis untuk penguasa, dia jadikan kepada pimpinan kelompok. Perintah Nabi supaya kelompok di atas jamaah, supaya terjadi kecacauan. Tapi kelompok-kelompok justru arahkan hadis ini untuk memecah kaum muslimin. Sangat tidak masuk akal. Arahnya Nabi untuk satu umat, tapi justru hadisnya Nabi dijadikan untuk memecah kaum muslimin. Lihat bagaimana syaitan mengubah manusia. Cara berpikir. Ketika seseorang tidak mengambil ilmu dari ahlinya, akan banyak pikiran merusak. Kalau orang dan mengambil langsung dari para ulama. Ingat Nabi sudah katakan, la tazalu ta'ifatun min ummati. Terus menerus ada sekelompok dari umat. Ini terus menerus. Tidak mungkin ada, tidak ada kelompok ini. Ada sama tidak ada kelompok ini. Kata Nabi terus menerus, ta'ifatun min ummati. Kelompok dari umatku. Dahirina alal haq. Nampak mereka di atas kebenaran. La yadurruhum man khalatahum wa la man khadarahum. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka atau orang yang meninggalkan mereka. Tidak akan membahayakan mereka. Diselisihi di sini, mereka tetap di atas kebenaran. Dalam lafaz yang lain, mansurah, mereka terus ditolong. Di atas ilmu, di atas kebenaran, minimal ditolong di atas kekuatan dalam beragama. Dan goyang. Sampai kapan? Hatta ya'ti amrullah, sampai datang ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ketentuan Allah? Datangnya detik-detik terakhir kia. Yang diantaranya kita sudah keluar Ya'juj, Ma'juj, apa semuanya. Nabi Isa sudah turun juga. Akan turun, akan keluar angin yang sangat lembut. Yang tak seorang pun yang mempunyai iman, sekecil apapun juga sekecil, pasti diwafatkan oleh angin. Setelah wafatnya semua memiliki iman, disinilah manusia yang paling jahatlah yang akan menyaksikan kehancuran alam semesta. Terus menerus ada. Dan Masya Allah, semua orang tahu siapa Syekh Shalih Fauzan saat ini kan. Siapa ulama-ulama yang bersama Syekh Shalih Fauzan kan. Ulama-ulama besar yang lawan ulama mendunia, yang merekomendasinya musuh dan lawan merekomendasi. Sebagai ulama yang di atas ilmu dan amal, yang betul-betul telah menghabiskan ilmunya untuk memperhatikan umat. Al-Ikhwah, rahimahullah. Siapa misalnya Syekh Abdul Qasim bin Abbas, muhaddits Madinah. Yang murid-muridnya saja sudah banyak jadi ulama besar, muridnya. Apa haji beliau? Beliau ini, Syekh Abdul Qasim bin Abbas, kalau ambil gajinya semenjak dia, sampai sekarang tidak terima gaji. Kalau dia ambil gajinya ini, sampai sekarang tidak tahu sudah berapa mobil Mercy yang puluhan mobil Mercy. Yang harganya miliaran, dia bisa beli. Ya, tidak. Orang-orang yang terkenal keikhlasan ini. Dalam muhaddits Madinah. Ini yang hidup sekarang. Yang telah mendahului guru-gurunya. Syekh Abdul Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin, Syekh Nasir bin al-Albani, Syekh Mukbil, Yaman. Orang-orang yang terkenal dengan keilmuan sejak di atas dunia. La ilaha illallah. Al-Ikhwah rahimahumullah. Jadi ilmu khusus ketika melihat. Kita melihat, kita merasakan, kita mengalami sesuatu yang kita benci dari penguasa, apa ilmu khusus kita nanti? Tidak ada jadul yang satu. Sabar. Al-Ikhwah rahimahumullah. Bahkan Nabi ancam apa? Itu ancaman apa Nabi? Kenapa Nabi sebutkan? Siapapun yang memisah dari jamaah. Apa sih memisah dari jamaah? Tidak mau taat. Sabar. Akhirnya berontak. Keluar dari tidak mau taat. Akhirnya ini. Sejengkal walaupun sejengkal. Meninggal? Meninggal. Seperti meninggalnya orang jahiliyah. Tidak. Menjijikkan jahiliyah. Al-Ikhwah rahimahumullah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum, penguasa-penguasa kalian yang terbaik adalah alladzina yuhibbunahum wa yuhibbunakum. Mereka-mereka yang mereka mencintai, alladzina tuhibbunahum, mereka-mereka yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Ini yang terbaik. Kalian kaum muslimin mencintai mereka sebab kalian mencintai karena Allah. Bagi mereka melakukan sesuatu karena Allah dan mereka mencintai kalian. Ini yang terbaik. Terus wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka selamat salawat untuk mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Ini luar biasa. Ini yang terindah. Wa siraru a'immatikum, dan penguasa-penguasa kalian yang paling jahat adalah alladzina yubghidunahum wa yubghidunakum, mereka-mereka yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Ini kondisi. Jadi ada yang kondisi terbaik, ada kondisi terjahat. Kondisi terjahat, kalian membenci mereka, mereka juga membenci kalian. Wa tula'inunahum wa yula'inunakum, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Ini kondisi terjahat. Jadi Nabi memberitakan apa? Dua kondisi. Yang terbaik dan yang terjahat. Lihat ya, saat terjadi yang terjahat. Kulna ya Rasulullah, afala nunadiduhum inda dhali. Jadi ini rincinya, lengkapnya ilmu ini. Nabi sudah menceritakan yang terjahatnya sudah. Bagaimana kondisi terjahat? Kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka, mereka melaknat kalian. Kalau kebencian sampai dalam bentuk laknat sudah tidak ditahu apa dilakukan penguasa ini. Apa pertanyaan sahabat ketika itu? Ya Rasulullah, tidaklah, tidakkah kita mencatuk mereka? Tidakkah kita munadidhum inda dhalik? Kita berusaha mengalahkan mereka indah dari ketika hari itu, jadi sahabat pertanyaannya sahabat, ketika hari itu, ini ketika apa? Kondisi penguasa berada dalam kondisi yang terjahat. Bagaimana kita? Apa kata Nabi? La jalan. Jelas. Ma aqamu fikum shalah. Selama mereka menegakkan sholat, mereka bangun masjid, tegakkan hari raya, Jumat, apa, fasilitas itu, tegakkan. Hanya itu sholat, mereka sholat, berjamaah kala. Pokoknya menegakkan sholat. La, Nabi ulangi lagi, ma'afamu fikum sholat. Sudah? Setelah itu Nabi ilmu yang lebih mendalam. Alah ketahuilah, man hulliya alaihi walid, siapapun yang dikuasakan padanya seorang penguasa, fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah, kemudian dia melihat penguasa yang menguasai dia itu mendatangi sesuatu dari maksiat kepada Allah. Ini jelas-jelas dia. Dia mendatangi maksiat Allah kepada Allah, penguasanya. Apa kata Nabi? Panjat rahma yaktini maksiatillah. Dia harus benci apa yang didatangkan penguasa berupa maksiat. Tetapi benci. Tapi dia lanjutannya, wala yang zi'anna yadam minfa'ah. Jangan sekali-sekali dia cabut pernyataan taatnya. Kalau benci terhadap maksiat, ini ilmu benci. Jadi taat terhadap penguasa dalam ahli sunnah wal jamaah bukan juga menjejek sama penguasa, larut dalam maksiat, tidak, bahkan diharuskan benih, tidak boleh. Alifuah rahimahullah. Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan, ini hadis riwayat Muslim dari Ummi Salamah, sahabat lain lagi, riwayat beraneka ragam, luar biasa banyak sahabat. Beliau berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, yakunu alaikum umara, akan ada pada kalian nanti penguasa-penguasa, ta'rifuna wa tunkiruna, kalian tahu ini makhluk-makhluk ini baik, wa tunkiruna, dan kalian juga ingkar, kalian sahabat, berarti sahabat mengingkari dengan ini, kalian ingkar ini kemungkaran-kemungkaran, faman ankara faqad bari, siapa mengingkari maka dia telah selamat, dia ingkari. وَمَنْ كَرِهَا, dan siapa yang benci, فَقَدَ السَّلِمَ, dia telah selamat. وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ, tetapi yang celaka adalah yang ridha terhadap kemungkaran itu dan mengikutinya. Sahabat bertanya, أَفَلَا تُقَاتِلُهُمْ, tidakkah kami memerangi mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, لا, jangan, masallu selama mereka salat. لا, masallu, jangan selama mereka salat. Jadi kita dituntut untuk membenci dengan hati, mengingkari dengan hati. Kalau bisa dengan mulut, dalam bentuk nasihat mendatanginya, beri di hati besar. Sebab mendatangi penguasa bahayanya dari dua sisi. Pertama, kezalimannya. Iya. Yes. Kezalimannya, oh, bahaya. Nanti kita akan diapakan, dibuatkan, ya, bahaya. Jangankan ayat sesama penguasa saja, bagaimana trik-trik itu, mulai gimana supaya orang mati tanpa diketahui, macam-macam, besar bahayanya. Yang kedua, bahaya dari sisi fitnah, dekat dengan puasa terlalu banyak jalur untuk berkuasa, juga bisa dapat proyek ini, bisa dapat tanda tanya ini, bisa ini. Ini merusak keikhlasan. Dan yang satunya juga bisa merusak jasa dan bahkan kita. Fitnah. Dan itu siapa yang berani kemudian selamat dari dua itu? Betul-betul karena keikhlasan. Dan semata karena mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang baru kita baca, khusus. Ini khusus ini. Rincian. Ada penguasa, kalian ingkari, kalian ini. Langsung Nabi, rinci. Kalau kamu mengingkari, berarti kamu sudah berlepas. Jadi Nabi tuntunkan saat penguasa melakukan muasyarah, lakukan pengingkaran. Bagaimana pengingkarannya? Iya. Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis menjelaskan, "Man ra'a minkum munkar falyughayyirhu bi yadi, fa in lam yastati' fa bi lisan, fa in lam yastati' fa bi qalbin, wa dhalika adhaful iman." Mengingkari. Siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya diingkari dengan tangannya. Dengan tangan. Bagi apa? Bagi mereka yang memiliki tangan. Punya kekuasaan, punya kedudukan. Iya. Ini untuk penguasa ini. Bukan untuk da'i apa namanya, itu tidak punya tangan. Kita punya tangan terhadap anak-anak kita. Iya, mungkin terhadap murid kita. Kita bisa cambuk murid. Iya. Iya. Hukum, iya, tangan. Yang bermain. Sebab memang dikuasai. Tapi terhadap penguasa. Terhadap mendo'o kita. Kita punya lisan. Terus kalau tidak mampu, bagi lisan dengan lisan. Ayo, siapa yang punya dengan lisan? Dengan lisan. Nah, di sini para ulama. Orang-orang yang berilmu. Itu pun apa? Setiap kebaikan, itu dituntunkan dalam agama ketika jelas masalah. Kalau dia ulama, sementara dia tidak dikenal oleh penguasa, apa manfaatnya? Perlu juga orang ya? Ya. Jadi ketika ulama bergandengan dengan orang yang dikenal oleh penguasa, menghadap. Ya. Atau ulama itu memang dikenal oleh penguasa, ini lebih pantas. Kita datangi dia, sampaikan, tolong sampaikan, tolong sampaikan. Begitu cara perbaikan. Al-Ikhwa rahimahullah. Yang jelas begini tadi tegaskan, marrabiya wa tabi'a. Siapa yang rida dan mengikuti, ini jelas. Rida terhadap maksiat yang penguasa dan mengikuti, ini jelas. Jelas berada dalam maksiat bersama dengan penguasa. Alaikum warahmatullahi. Sekarang muttafaqun alaih. Dari sahabat lain lagi, Abdullah ibn Mas'ud. Sekali lagi, semakin banyaknya jalur hadis menunjukkan apa? Bagaimana Nabi merinci? Padahal Nabi, kalau mengucapkan sedikit satu perkara kan sudah jelas. Sebab Nabi paling hebat dalam memberi penjelasan. Tapi bersamaan dengan itu Nabi tidak cukupkan satu kali penjelasan. Berulang-ulang dalam banyak kondisi jelas sekali lemah. Tolong pahami itu. Mari kita pahami dan minta kepada Allah supaya betul-betul dipahamkan. Ini perkara besar dalam Islam. Perkara besar dalam Islam. Dan Nabi kita, manusia yang paling mencintai umatnya. Menginginkan umatnya dengan kecintaannya supaya betul-betul paham perkara ini. Mentaati penguasa. Sikapnya seperti ini. Lihat Nabi bersabda. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda kepada kami, "Innakum satarawna ba'di athara." Sungguh kalian akan melihat setelahku athara. Apa athara tadi? Penguasa yang bersendiri mengambil hak untuk dirinya, yang sendirinya. Haknya orang lain tidak. "Wa umuran tungkiruna." Dan banyak perkara yang kalian ingkari. Berarti maksiat. Kalian akan lihat sih. Kalau mereka bertanya, "Fama ta'buruna ya Rasulullah, apa perintah kamu kepada kami?" Minta perintah, bukan sekedar dikasih tuntut, tapi minta perintah, apa perintah kamu kepada kami? Lihat apa kata Nabi, "Addu ilaihim haqqah." Lafadznya lain, tunaikan kepada mereka haknya mereka. Terus hak kita, lihat lanjutannya, "Wasalu Allah haqqakum." Minta kepada Allah haknya kalian. Dua. Ini makna kesabaran. Ini makna kesabaran. Nabi umumnya di sini makna kesabaran. "Addu ilaihi haqqahum." Tunaikan kepada mereka haknya mereka. Haknya mereka untuk apa? Kita. Kita arti didengar mereka tetap tunaikan. Terus haknya kalian. Yang diambil. Salullah, minta kepada Allah haqqahu, hasan. Disuruh minta kepada Allah, ya Allah. Beri ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta kepada Allah. Lihat itu. Ayo. ada sikap yang lebih jelas dari ini. Tidak ada dalam pelajaran yang ada di sekolah-sekolah kita. Tapi ahli sunnah wal jamaah sudah bersikap akan membuat pondok pesantren, sekolah resmi ataupun tidak resmi, dan akan mengajarkan aturan hak kewajiban seperti itu. Sebab itu adalah perbaikan untuk masyarakat. Tak boleh tidak. Ilmu ini harus sampai. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ilmu ini cukup. Saya hanya sampaikan yang teringat. Di antara hadis yang teringat dan ini sangat luar biasa. Nabi sampai mengatakan, wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Walaupun penguasa itu ambil harta kalian, ini diambil. Ditambah lagi, wa daraba dhahrak. Kalian sudah dipukul. Dan belum pernah dipukul. Ini kalian dipukul juga oleh mereka. Dibolini. Harta kalian, badan kalian dibolini oleh penguasa. Apa kata Nabi? Isma'u wa afi'u dengar dan tak. Jadi untuk penguasa nasihat, hak mereka ada, tunaikan. Kalau hak kita diambil, kemudian kita tidak tunaikan juga haknya, berarti semakin banyak hak kita terpenuhi. Hak kita diambil, tapi mereka punya hak kepada kita, berikan haknya mereka. Itu jalan berpikir orang yang betul-betul sempurna akalnya. Tapi kalau tidak, berarti apa? Masih berpikir seperti anak-anak. Itu kan jalan berpikir anak-anak. Coba yang punya anak. Punya anak tetangga, lihat anak-anak kalau bertengkar. Lihat anak-anak kalau bertengkar. Atau dia sudah cekcok. Sebelum cekcok biasanya saling memberi. Saya beri dia cekcok. Tidak mau beri. Dia juga tidak beri saya. Kenapa itu cara kita tidak berpikir? La ilaha illallah, sudah jadi mahasiswa. Mau kayak anak-anak. Jadi ustaz masih mau kayak anak-anak. Jadi punya pengusaha masih berpikir seperti anak-anak. Kita perlu dewasa. Islam membentuk kedewasaan yang sebenarnya. Tetap harus mendengar dan taat. Terakhir, di antara cara yang paling praktis memperbaiki penguasa dan bersikap terhadap penguasa adalah mendoakan mereka. Doa. Manfaatkan betul doa. Islam mengajarkan doa dengan cara sangat syarat. Manfaatkan doa dengan Islam. Pakai nama-nama Allah yang terhebat. Bersalawat kepada Nabi. Pilih waktu-waktu hebat. Waktu-waktu mustajabah. Itu berarti apa? Kita serius betul. Seorang ulama salaf pernah menyatakan, seandainya Allah memberi saya doa mustajabah. Artinya apa? Kalau dia pakai doa itu pasti diterima. Diberi doa mustajabah, maka katanya saya akan beri untuk semua. Bukan untuk dirinya. Kenapa? Ketika ditanya kenapa? Sebab kapan baik penguasa? Luar biasa banyaknya orang yang baik. Kalau yang seperti kita yang baik, apa saja yang dia. Tapi kalau penguasa yang baik, la ilaha illallah, luar biasa. Penguasa misalnya tetapkan kewajiban. Dicopot jadi pegawai kalau tidak sholat lima waktu. Langsung rame masjid lima waktu. Satu saja. Satu hari saja. Langsung ancamannya. Copot jadi pegawai. Lalu dikeluarkan dari PNS lagi. Coba lihat. Luar biasa banyaknya kebaikan. Coba kita doa. Ayo doa. Dan doa setiap saat, setiap saat. Bisa. Antara azan dan qomat, doa mustajabah. Saat sujud, doa mustajabah. Sepertiga malam terakhir, doa mustajabah. Saat berbuka puasa, doa mustajabah. Saat bermusafir, doa mustajabah. Haji, di Multazam. Antara pintu dan Hajar Aswad. Di Safa dan Marwah. Doa mustajabah. Di Safa, saat berdiri berdoa, Safa dan Marwah. Doa mustajabah. Kemudian gunakan nama-nama Allah. Hindarkan diri kita dari makanan, pakaian yang haram, minuman yang haram. Kemudian dengan salawat, diantar dengan tauhid dan keikhlasan, gunakan nama-nama Allah yang terhebat. Misalnya, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta al-mannan, badi'u samawati wal-ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, baru berdoa. Ini diantaranya, karena Nabi siapa yang berdoa dengan doa ini, dengan nama ini, kecuali pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pakai yang seperti itu, maka pasti akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan penguasa kita, semoga mendapatkan kebaikan, dan semoga kaum muslimin seluruh mendapatkan kebaikan. Allahumma ghafirli muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum amwat, Allahumma aslih umara'ana, اللهم يا مقبل القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أنت رزقنا وأمراءنا علما نافعا وعملا متقبلا وحمدا خاشعا ودعوة مستجابة، واجعلنا من الصادقين وأمرنا على ذلك، إنك أنت السميع العليم والجواد الكريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.